Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita dengan tema yang sudah disebutkan dan disebarkan oleh segenap ketua memang berkait dengan ta'awun di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat, saya menyinggung terkait dengan persoalan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatkan dan menerimanya, dan itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap generasi. Siapa yang akan pantas untuk membawa amanah hidayah dan taufik itu? Setelah kita mengetahui bahwa di atas amanah taufik itu banyak ujian dan cobaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya yang jujur atau yang tidak punya kejujuran padanya, maka sadarlah kita bahwa hidayah ini sesuatu yang sangat berat di dalam hidup. Taufik ini sesuatu yang sangat berat di dalam hidup. Namun tidak akan berat kalau dipikul dengan meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berat akan bisa menjadi ringan, yang sulit akan bisa menjadi mudah. Maka tentunya terkait dengan nikmat hidayah dan taufik ini dengan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat daripada hidayah dan taufik itu di saat seseorang bergabung dengan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata-kata dakwah ila Allah, dakwah ila Allah, dakwah ila Allah. Di saat kita mendengarnya, tentu bagi orang yang sudah belajar ilmu agama akan menyadari kalimat dakwah ila Allah itu akan ada lawanan dari dakwah ila Allah. Apa lawannya? Yaitu dakwah ila ghairillah, berdakwah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran dakwah kepada Allah dan gambaran dakwah kepada selain Allah? Dan gambaran dakwah kepada Allah harus berjalan di atas taufik dan hidayah. Seseorang tidak mungkin akan bisa bergabung dengan dakwah ila Allah kalau tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran terkait dengan dakwah ila Allah. Adapun dakwah kepada selain Allah Subhanahu wa taala banyak ragamnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Kitab Tauhid, Syekh Muhammad rahimahullahu taala, bahwa gambaran dakwatu ila ghairillah, ajakan dan seruan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya diajak untuk bergabung kepada dirinya sendiri, ila syakhsiyatihi, gabung agar seseorang itu menjadi fanatik terhadap dirinya, atau ajakan dan seruan untuk bergabung kepada syekhnya, gurunya, atau ajakan untuk bergabung kepada yayasan tertentu atau organisasi-organisasi tertentu atau jamaah-jamaah tertentu. Ini termasuk di dalam dakwah ila ghairillahi, dakwah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling baik dan yang paling bagus ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ai berdakwah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Berdoalah, menyerulah engkau wahai Rasul Allah kepada jalan Rabbmu, menuju jalan Rabbmu. Kalimat jalan Rabbmu ini adalah gambaran agar jangan seseorang memasukkan kepentingan pribadinya di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Memang murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ujian berat bagi orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian yang sangat berat yang harus dia lalui dan yang harus dia singkirkan dari dirinya sendiri kepentingan-kepentingan terkait dengan pribadinya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Oleh karena itu, di saat seseorang memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, berarti di saat itu dia memikul perkara yang sangat besar. Butuh ada orang yang membantunya. Butuh ada orang yang menolongnya. Butuh ada orang yang menopangnya. Butuh ada orang yang akan memperkuat jalannya di saat dia menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberikutnya, tugas dakwah itu bukan cuma terbebankan kepada seorang guru, seorang ustaz, seorang da'i ilallah. Semua kita ini bisa berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Jangan sampai ada di benak kita, lah itu kan tugasnya ustaz loh. Kalau saya ini kan baru belajar saja. Tidak boleh. Kita semuanya harus punya andil dan memasukkan diri punya andil dalam perjalanan dakwatu ilallah azza wa jalla. Dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apakah kita menyerahkan kepada ustaz kita, guru kita, pengamalan ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Lalu kita jadikan ayat ini biar usah aja yang mengamalkan. Anda kan baru penuntut ilmu kok. Oh, jangan. Kita harus tahu bahwa di saat kita belajar ilmu agama itu, di situ kita sedang memberikan pembelaan terhadap agama Allah. Di saat kemudian kita keluar dari majelis ilmu, lalu kita amalkan apa yang telah kita ketahui, baik di dalam sholat kita, kita amalkan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dalam cara kita berpenampilan, berpakaian. Kemudian di saat kita barakallahu fikum bertemu dengan saudara, mengucapkan salam, ya, atau memberikan hadiah yang berguna dan bermanfaat. Semuanya itu adalah pintu dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang bisa melakukan. Setiap orang bisa membuka pintu dakwah pada dirinya. Ikut andil di dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan persoalan dakwah. Sehingga tidak boleh ada seseorang yang mengatakan bahwa dakwah ya bukan tugas saya, tugasnya ustaz, tugasnya kiai, tugasnya ini, tugasnya itu. Kita harus punya ya andil dan merasa bahwa beban dakwah itu berada juga di pundak-pundak kita barakallahu itu. Nah, kalau sekarang kita sudah merasa bahwa kita juga punya amanat untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita jaga bersama-sama. Yang pertama kali kita harus menjaganya adalah bareng-bareng, dan setiap kita harus menjaganya, yaitu keikhlasan kita di dalam memikul amanah tersebut. Kita tidak menginginkan duniawi karena di belakang dakwah sunnah ini tidak ada dunia. Yang dijanjikan barakallahu fikum. Begitu kaitannya dengan mau kedudukan juga tidak ada. Mau gelar ini, mau gelar itu, tidak ada. Tidak disiapkan di dalam dakwah ini. Yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kemuliaan, pangkat dan derajat ketakwaan, keimanan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat seseorang ikut andil di dalam memikul amanat ini, maka yang pertama kali harus dijaga dan diperhatikan adalah keikhlasan dia di dalam memikul amanat tersebut. Bagaimana sih gambaran keikhlasan? Barakallahu fikum. Para ulama memberikan gambar bahwa dia tidak terpengaruh di saat dia mendapatkan sanjungan dan pujian. Orangnya ini begini. Dia dengar sanjungan dan pujian, dia tidak terpengaruh. Tidak kemudian tergeser niatnya untuk mencari sanjungan dan pujian. Tidak. Dia tidak terpengaruh dengan itu semua. Sebagaimana dia tidak terpengaruh di saat mendapatkan ujian dan cobaan di dalam dakwah ila Allah. Ketika mendapatkan sabetan, taruhlah dicelah, dicerca, dan seterusnya. Mulai minder. Tidak berani lagi untuk menyuarakan al-haq. Mundur, ya wis, kamu aja yang menghilang. Saya cukuplah jadi begini, begini, begini. Oh, jangan. Gambaran keikhlasan seseorang itu berada dalam satu warna. Di saat dia dicoba dan diuji dengan ujian-ujian berat, atau di saat dia menyandang sanjungan dan pujian, dia tidak berubah. Dia terus stabil menjadi seseorang yang berjalan di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini pertama kali yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, dan yang harus kita lindungi. Dan yang kedua adalah di dalam memikul amanat dakwah ini, jangan sampai keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melanggar aturan yang sudah ada. Kalau sampai kita melanggar aturan yang sudah ada, maka yang membenci kita adalah pembuat aturan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Azza wa Jalla telah membenci seseorang, maka akan Allah beritahukan kebenciannya kepada seluruh para malaikat. Maka jangan berharap seseorang akan bisa berhasil di dalam dakwatu ilallah Azza wa Jalla kalau dua hal ini lepas dari dirinya. Ya akhi, dia bisa mendapatkan dunia banyak, bukankah berhasil? Enggak. Bukan tanda keberhasilan bisa dia bisa menggenggam dunia di dalam dakwatu ilallah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Nabi kita alaihi salatu wassalam, imamul anbiya, imamul rusul, para seorang da'i pilihan terbaik Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hidupnya dengan dunia? Apakah ada yang ditinggalkan? Sementara beliau meninggalkan hutang. Kalau itu sebagai dasar, artinya dakwah ini menjanjikan duniawi, mereka para nabi dan rasul menjadi orang yang paling kaya dari sisi duniawi. Tetapi mereka adalah orang yang sebab kekurangan. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ju'ila rizki tahta dhilali ruhi. Dijadikan rezekiku itu di bawah kilatan tombak. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian Abdullah bin Abi Aufa bercerita, gozautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la na'kulu illa al-jarar. Kami telah berperang bersama Nabi, sama Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana ada orang-orang besar yang hidup dari para sahabat beliau di saat itu. Orang-orang yang terdidik jiwanya, tulus dan ikhlas. Abdullah bin Abi Aufa bercerita, saya berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam 7 kali peperangan. Kami tidak makan kecuali jarrah. Apa arti jarrah? Belalang. Orang makan belalang. Apa hari? Oh, belum. Belum dicoba. Nikmat barakallahu fiik. Apalagi di ladang musim jagung, habisan coba. Tapi ya tentu dihilangkan dulu dalamnya itu. Ya dengan dipotong kepalanya, ditarik. Itu yang membuat itanda pia amis barakallahu fiikum. Nanti ketarik isi dalamnya. Rahimani wa rahimakumullah, gambaran. Ini peperangan. Butuh tenaga, butuh fisik. Tapi tidak makan 7 kali peperangan kecuali itu. Menunjukkan bagaimana kurangnya mereka, wali-walinya Allah Azza wa Jalla dari sisi duniawi. Tetapi itu bukan sebagai penghalang untuk memperoleh kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kapan kita mendapatkan kenikmatan yang banyak setelah ujian-ujian di dunia ini? Nanti, tunggu sebentar. Pertama kali akan nampak terlihat di saat kemudian selama tinggal dunia ini di akhir ujung kehidupan. Husnul khatimah. Masuk di dalam liang lahat. Disitulah akan mendapatkan bi'idnillah hamparan permadani dari dalam surga. Hembusan-hembusan nikmat dari dalam surga sudah didapatkan di alam barzakh. Untuk kemudian tahu kemana kembalinya kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, terkait dengan persoalan dakwatu ilallah azza wa jal, tidak menjanjikan duniawi padanya. Makanya disinilah butuh keikhlasan. Keikhlasan itu akan diuji. Kecocokan kita dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan diuji. Tapi kalau dunia yang kita kejar, yang kita lirik, kita pasti akan keluar dari dasar kemenangan ini. Ya, sudah rusak keikhlasannya, lambat laun akan melanggar tuntunan agama demi untuk mengejar dunia. Karena kemauan dunia, keinginan dunia itu yang akan barakallahu fikum ditawar adalah akhirat kita. Karena enggak pernah akan sejalan. Kemauan dunia dengan kemauan akhirat mesti benturan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral al-muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka kita bisa memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla. Dua kekuatan ini jangan sampai kita lepaskan. Nah, setelah kita memiliki dua kekuatan ini, ingat, Allah azza wa jalla telah memilih nabinya alaihi salatu wassalam, dan Allah telah memilihkan buat nabinya teman-teman seperjuangan, menunjukkan bahwa perjalanan di dalam memikul amanat dakwatu ilallah, dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh teman untuk saling topang menopang. Allah azza wa jalla pilihkan, Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan teman-teman penopang dakwah ini buat Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah teman-teman terbaik dari umat ini. Siapa di antara mereka? Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, memilih Umar ibn Khattab, dari barisan wanita memilih Khadijah bintu Khuwailid, memilih dari si anak Ali bin Abi Thalib untuk menemani perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuhnya teman di dalam membawa amanat dakwatu ilallah. Tidak bisa seseorang mengatakan, "Wes, biar saya berjalan seorang diri. Saya terlahir ke dunia seorang diri. Saya mau dipanggil oleh Allah seorang diri." Mau mempertanggungjawabkan di alam barzah seorang diri, anak enggak peduli. Misalkan, ini sombong. Ini ucapan angku dan sombong, barakallahu. Sampai kemudian, di saat Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian berdakwah kepada Fir'aun, apa yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa? Teman untuk dia memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Teman yang diminta untuk kemudian sama-sama memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan perkara dakwah ini adalah perkara yang sangat-sangat besar. Membutuhkan teman-teman yang akan membantu dalam perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, di saat kemudian Nabi alaihi salatu wassalam telah menjadi pilihan terbaik Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir pilihannya, Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan buat Nabi dan Rasulnya adalah teman yang terbaik, teman-teman yang terbaik yang membantu dia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tertidur. Seorang nabi, barakallahu fiik, kekhawatiran dan ketakutan dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap saat menuntut nyawa beliau alaihi salatu wassalam. Maka para sahabat Nabi, di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ada yang meminta, Rasul pun tidak meminta, mendengar ada suara di luar rumah beliau, ya seperti ada ya pedang yang keluar dari sarungnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dari dalam, "Man, siapa?" Sa'ad bin Abi Waqqas, baru beliau terlelap tidur, barakallahu. Nabi alaihi salatu wassalam membutuhkan teman untuk kemudian berjuang di dalam memikul amanah dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di saat kemudian kita melihat bahwa amanah dakwah ini adalah besar, jangan sampai rahi ana mau mundur aja. Ana mau angkat tangan, ana enggak sanggup. Loh. Kok begitu? Sudahlah, beliau itu sanggup, dia mampu, dia ini, ana serahkan ke dia. Oh, jangan sekali-kali ada jiwa seperti itu. Bagaimana kita punya jiwa seperti itu? Sementara di dalam banyak ayat Al-Quran mengatakan, fastabiqul khairat, apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, apa artinya? Wasari'u, bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, menuju surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasari'u, bersegeralah kalian. Lep, semua ayat ini masaksi, kemudian ya, ana mau mundur saja. Anak kayaknya enggak pantas ya untuk memikul amanah dakwah ini, agaknya loh. Tidak boleh demikian. Barakallahu fiik. Kita dituntut untuk musabaqah, berlomba-lomba untuk berbuat terhadap dakwah tu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita butuh teman untuk mengingatkan kita. Kita butuh teman untuk kemudian menegur kita. Yang namanya kita adalah manusia biasa. Terkadang tersalah, terkadang keliru, terkadang barakallahu fikum, terjatuh di dalam hal-hal yang mungkin menurut kita itu baik. Ternyata melalui musyawarah saudara kita yang ikut andil di dalam berjuang, oh ini enggak tepat, oh ini enggak baik, oh ini enggak benar, oh ini berbahaya. Ini fungsi daripada barakallahu fikum keberadaan teman-teman kita di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Asal di saat itu kita terus menjaga dua hal, yaitu keikhlasan kita di dalam memikul amanat dakwah ila Allah azza wa jalla, dan kita selalu terikat dengan tuntunan-tuntunan agama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi barakallahu fikum, ini yang harus ada pada diri kita, bahwa kita merasa kuat dengan teman kita, kita kuat dengan saudara kita. Dan tidak boleh ada orang yang selalu minder, selalu mengalah di dalam dakwah kepada Allah. Ayah, ya anak tidak pantas, yang pantas itu bulan. Lah, kalau sekiranya semuanya terbebankan kepada fulan, sementara kita tidak mau ikut kemudian berjuang di dalam urusan dakwah itu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau fulannya nanti sakit, fulannya nanti maaf-maaf waliyadzubillah, kemudian terjatuh di dalam penyimpangan dan penyelewengan, hancur dakwah itu. Maka kita harus punya andil dan mau memberikan andil terhadap dakwah ila Allah azza wa jalla sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini barakallahu fikum yang harus kita fahami di saat kemudian kita memikul amanah dakwah ila Allah azza wa jalla. Syiar yang kita dititipkan oleh Allah azza wa jalla yang harus kita bangun selalu adalah di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat ini merupakan dasar untuk kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Bahu-membahulah kalian di atas al-bir. Apa itu bir? Yang disebutkan di dalam ayat, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-bir di dalam ayat ini adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali dhahirati wal batinati. Kata beliau, semua nama atau himpunan nama-nama yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, apapun namanya, ya, ya ini dakwah, nah, itu adalah bir. Ini jihad, ya akhi. Lah, itu namanya bir. Ini gotong royong, ya akhi. Itu namanya, namanya bir. Yaitu kebaikan. Semua yang itu merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik amalan-amalan yang nampak ataupun yang tidak nampak, maka masuk dalam kategori al-bir. Kita harus saling tolong-menolong. Kita harus saling bahu-membahu. Taruhlah misalkan, terkait barakallahu fikum, dengan seseorang punya rasa takut di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Kita dituntut untuk punya rasa takut di dalam hidup. Semua kita dituntut. Nah, suatu ketika, barakallahu fikum, ada teman kita yang lemah rasa takutnya, yaitu karena terjatuh di dalam dosa, warna-warni maksiat, dia terjatuh. Bagaimana cara kita menolongnya? Ya, kita harus menolong dia, menanamkan rasa takut yang ada pada dirinya harus kita tolong. Menolongnya bagaimana? Banyak cara. Pertama, mengingatkan dia, menasihati dia, atau membawa kepada seseorang yang mungkin bisa mengingatkan dan menasihati dia. Ini adalah bentuk pertolongan kita kepada teman kita yang lemah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Kalau misalkan kita bisa atau dia mendengar suara kita, mendengar bimbingan kita, mendengar arahan kita, ahlan wa sahlan, sebuah kenikmatan. Tapi kalau mungkin kita tidak punya kemampuan, ya akhi, ana enggak mampu mengingatkan dia, wes, kemudian tidak ada kemampuan untuk menolong dia. Tidak ada kemampuan untuk membantu dia. Ini salah. Bagaimana? Kita coba bawa dia, arahkan dia kepada orang yang akan bisa mengingatkan dia, menasihatkan dia, menegur dia. Maka ini adalah namanya bahu-membahu alal birri. Di atas barakallahu fikum, kebaikan rahimani wa rahimakumullah jami'. Di saat kita menemukan seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, wa tu'inu ar-rajulu 'ala dabatihi fa tahmiluhu 'alaihi. Anda melihat seseorang yang sedang mungkin mengangkat barang atau dia susah untuk menaik ke kendaraannya, taruhlah kuda atau mungkin tunggangan yang lain, himar, ya, dia loncat tak bisa, ya jangan, ketawa, tepuk tangan dari teman jauh, ya enggak boleh. Tetapi kita harus datang untuk memberikan bantuan. Taruhlah dia punya barang berat dan sulit untuk dia mengangkatnya, jangan nunggu, ya ahli, tolong minta bantuan. Ketika kita melihat, berarti bantu dia. Ini namanya ta'awun alal birri, atas kebaikan. Apalagi kalau kita menemukan sesuatu di jalan yang akan mengganggu perjalanan orang. Ya, ada orang, ya, anak mungkin ngerjain orang-orang yang pakai sepeda, motor, ya, baterai dibungkus dengan apa? Dengan kertas putih, sehingga ini seolah-olah duit recehan gitu ya. Iya, mungkin kita pernah melakukannya, barakallahu fikum, untuk kemudian supaya orang berhenti dari tempat jauh. Kita ketawa, barakallahu fikum, melihat orang nanti setelah itu dimasukkan kantong, wah lebih ketawa lagi, baterai isinya, orang menyangka kalau itu adalah duit. Kita wajib untuk menegur orang yang berbuat demikian. Bagaimana kalau duri yang akan mengganggu di perjalanan, paku mungkin, maka kita wajib untuk menyingkirkannya, karena ini benar-benar akan mengganggu orang. Itu ta'awun alal birri wa taqwa. Bagaimana lagi kalau kita tampil untuk menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu dalam perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bantu saudara kita. Dan kita sudah tahu bahwa perkara yang mengganggu terbesar perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tiga perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, mawani, tiga pembegal, pencegal perjalanan suci seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah asyirku billah, dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pencegal yang terbesar. Kalau kita melihat demikian, ada pembegal di tengah jalan yang akan membegal perjalanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, apa kita diam? Atau kita harus berbuat apa yang kita mampu untuk lakukan? Apa yang kita perbuat? Sampaikan kepadanya bahwa ini salah, ini keliru, ini berbahaya, ini dosa yang paling besar, ini kezaliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beritahukan kepadanya. Ini ta'awun alal birri wa taqwa. Yang kedua, yang akan menjadi pencegal seseorang, pembegal seseorang dalam perjalanannya kepada Allah Azza wa Jalla, adalah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Ini besar pembegalannya. Munculnya perkara-perkara baru dalam urusan agama, ini akan menjadi penghalang sampainya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita untuk menolong siapapun dari saudara kita. Dan yang ketiga, pencegah mawani terbesar adalah al-ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini penghalang untuk seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib untuk memperlihatkan bantuan dan pertolongan kita kepada segenap kaum muslimin. Bagaimana caranya? Ikut andil di dalam menyebarkan dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya akhi, anak ini belum bisa baca kitab gundul. Saya tidak bisa membacakan di tengah kaum muslimin. Al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang berdakwah bilhal, dengan hal, dengan amalan, dengan akhlak, dengan adab, itu akan lebih ribuan kali lebih cepat mengena dibanding dengan bil qaul, yaitu bil lisan. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak ada istilah saya tidak mau atau tidak bisa ini, bisa itu. Semua kita dituntut untuk kita saling bahu membahu di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan dakwah, sesuatu yang sangat berat sekali, butuh orang-orang yang berjiwa besar untuk memikulnya. Nah, kalau seseorang berjiwa kerdil sedikit-sedikit, wes, ya dia, ya, barakallahu fikum. Terlalu mungkin seseorang ya mau apa namanya mau gorok ayam yang sakit taruhlah. Ini sekarang kalau enggak segera disembelih, ini enggak bisa kita nikmati. Ya, ada orang mahnya tunggu dulu itu yang diserahkan semuanya, wis mati dulu. Gagal barakallahu fikum semuanya. Enggak dapat makan ayam. Sudah. Padahal di saat itu dia mampu melakukannya. Tapi ya itu tadi. Ya sudah, biarkan dia yang anunya. Nanti seperti itu, biarkan dia yang anu. Nanti biarkan dia. Ini barakallahu fikum. Mengganggu benar perjalanan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tampil untuk punya andil besar di dalam dakwah ini, yaitu kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dengan apapun yang kita miliki. Apalagi terkait dengan misalkan ya kehadiran kita semuanya di majelis ini, mungkin di sana ibu-ibu sudah menyiapkan diri. Nanti bagaimana kalau makan siangnya di sana ada suami saya, ada ikhwan-ikhwan terkadang datang dari tempat jauh, disiapkan di rumah. Pokoknya dia lakukan yang terbaik. Maka ini sesungguhnya bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, ta'awun alal birr. Kalau kita niatkan untuk dakwah ini, barakallahu fikum, akan bernilai sebuah dakwah ila Allah, nilai pahala dari sisi Allah. Dibutuhkan pemikiran kita, dibutuhkan tenaga kita. Kita sumbangkan untuk bisa terwujudnya acara seperti ini. Maka itu adalah ta'awun ala birri wa taqwa. Kita mungkin punya lebih rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dibutuhkan buat dakwah ini. Kita berikan itu ta'awun ala birri wa taqwa. Semakin banyak apa yang kita berikan buat dakwah ila Allah, tenaga kita, pikiran kita, semuanya, maka semakin besar pula nilainya dari sisi Allah Azza wa Jalla di saat kita menjaga dua hal tadi. Pertama apa tadi? Keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, selalu berada dalam bingkai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya yang akan mengundang berkah dalam perjalanan dakwah itu. Jangan dianggap bahwa datangnya berkah itu karena banyak orang yang mendengarnya, banyak orang yang duduk di depannya, semuanya nyumbang, punya banyak duit, banyak hasilnya, itu berkah. Pertama kali keberkahan itu yang harus dipetik oleh seorang guru dan ustaz tersebut. Dia dituntut untuk menjaga dua hal ini. Keberkahan itu di saat tidak bisa orang-orang yang punya niatan jelek untuk menguasai dia. Ya, menguasai majelis itu, apalagi kalau sampai kemudian disuruh, wah ambil gambar, ambil foto, ambil ini. Lalu dia, barakallahu fikum, dia lakukan itu berkah karena banyak orang besok datang bantuan lagi, datang bantuan lagi. Oh, itu sudah keluar dari jalur, keluar dari koridor. Jangan menunggu barakah akan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat jalan kita itu menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu wajib bagi kita ma'asyiral muslimin dan muslimat untuk kemudian menjaga dua hal ini. Lalu berikutnya untuk kita saling bahu membahu. Siapapun yang punya andil terbesar di dalam dakwah ini, dia telah menabung terbesar apabila dia bangun perjuangannya itu di atas dua landasan tadi. Dia jaga, dia lindungi keikhlasannya. Dia jaga kesesuaian masya Allah. Orangnya ini berjalan di atas sunnah. Yang dia perjuangkan murni untuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti dari sini saya mengingatkan bahwa orang yang besar berkontribusi terhadap negeri kita ini adalah sesungguhnya pendidikan-pendidikan yang selalu berada dalam koridor syariat Allah Azza wa Jalla. Kita sering menanamkan kepada anak-anak kita di pondok pesantren bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah sesuatu yang sangat besar andilnya terhadap negeri kita ini, walaupun kita cuma dilirik dengan mata sebelah, dilirik dengan mata sinis. Orang tidak suka. Padahal kenapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak disukai oleh orang-orang kafir jahiliyah di saat itu? Padahal beliau tidak menuntut dan mencari dunia mereka, kedudukan mereka. Mereka tahu itu semua. Bahkan mereka datang untuk menawarkan dunia, mau jadi apa? Mau jadi raja atau mendapatkan wanita atau mendapatkan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak itu semua. Tapi mereka merasa terganggu dengan keberadaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita mengikuti jalan beliau, langkah beliau, orang-orang ahlu dunia, pengejar dunia merasa terganggu. Padahal bukan dunia yang dicari. Tidak akan digesek dunianya. Tetapi merasa terganggu dengan keberadaan orang-orang yang berjalan di atas dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia hakikat kebenaran dalam setiap masa. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, dari majlis ini saya mengingatkan, kita tidak boleh berkecil hati. Mungkin karena jumlah kita sedikit, karena yang berjuang bersama kita beberapa gelintir orang, tidak. Tapi tetap kita harus besarkan bahwa ini adalah amal buat diri saya sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang saya akan bawa untuk menghadapnya. Allah Azza wa Jalla yang telah memilih saya untuk bergabung bersama dakwahnya. Saya beramal adalah buat diri saya sendiri. Ada teman atau tidak ada teman, berarti saya tetap untuk berbuat. Tidak boleh kemudian minder karena sedikit teman. Tidak boleh khawatir karena sedikit teman. Tetapi tetap berjuang selama berada di dalam bingkai sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Apa yang dilakukan adalah tabungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah ta'awun alal birri wa taqwa ini, jangan sekali-kali ta'awun alal ithmi wal udwan. Jangan bahu-membahu tolong-menolong atas dosa. Semua yang mengandung perselisihan terhadap agama, jangan kita memberikan bantuan. Karena itu adalah dosa. Taruhlah kalau kita melihat saudara kita salah dan keliru. Kita tahu bahwa itu salah. Kita tahu bahwa itu adalah keliru. Maka kita tidak boleh memberikan dukungan kepadanya. Karena di saat kita memberikan dukungan kepada orang yang salah dan melakukan kesalahan, maka kita telah melanggar sebuah prinsip besar di dalam agama, rahimani wa rahimakumullah. Yang salah itu kita katakan salah. Kita berikan peringatan. Kita berhati-hati dari kesalahannya. Jangan sampai mengenai kita. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita tancapkan pada diri kita yang sedang membawa amanat besar, bahwa kebenaran itu di atas segala-galanya. Kita tidak boleh saling bahu-membahu di dalam dosa, dan yang kedua di dalam udwan, yaitu permusuhan, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai kita menyembunyikan kezaliman itu, apalagi kalau memberikan dukungan. Jangan. Tapi kita harus mengingatkan dia dan menasihati dia bahwa apa yang Anda lakukan ini salah, Mas. Apa yang engkau perbuat ini adalah sebuah kezaliman. tidak boleh kita memberikan dukungan atas kezaliman itu, karena ini akan berdampak pelanggaran besar terhadap konsep di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Duhur jam. Nah, barakallahu fikum. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Jadi kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan sekali-kali kita saling bahu-membahu di dalam dosa dan kemaksiatan. Berarti harus benar-benar kita menjaganya. Barakallahu fikum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah risalahnya, yaitu wujub at-ta'awun alal jami' al-manafi al-kulliyah wa khususat al-jihad. Wajib kita saling bahu-membahu atas semua perkara yang bermanfaat dan berguna, terlebih khusus dalam al-jihad, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian menjelaskan, khusus al-jihad, al-jihad itu nau'ani, ada dua bentuk untuk kita saling bahu-membahu padanya. Pertama, kata beliau, jihad yuqsadu bihi salahul muslimin wa islahuhum fi aqaidihim wa akhlaqihim wa adabihim wa jami'i syu'unihim diniyah wa dunyawiyah wa fi tarbiyatihim al-ilmiyah wal 'amaliyah wa hadzal naw'u huwa aslul jihadi wa qiwamuhu wa 'alaihi yata'assasu. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan tentang wajibnya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam perkara yang akan berguna, bersifat umum manfaat dan gunanya, terlebih jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kata beliau, jihad itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah jihad yang bertujuan untuk memperbaiki muslimin, kebagusan kaum muslimin dalam keyakinan mereka, dalam akhlak mereka, dalam adab-adab mereka. Berjihad untuk kemudian memperbaiki semua yang terkait dengan urusan agama dan duniawi mereka. Berjihad di dalam tarbiyah, mendidik ilmu mereka dan mendidik mereka beramal. Ini semuanya adalah bagian dari jihad. Berarti wajib kita membangun padanya ta'awun. Pendidikan yang kita miliki mungkin amat-amat sederhana. TK-nya, kemudian anak-anak ngaji, sangat sederhana. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa itu adalah remeh. Anak kita diajari ilmu agama, dibina bagaimana mengamalkan ilmu agama, maka ini nau minal jihad. Bagian dari berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus saling bahu-membahu. Maka memperbaiki landasan hidupnya muslimin ini, kata beliau, huwa aslul jihad. Ini merupakan dasar pondasi jihad. Wa qiwamuhu, dan pilar-pilar jihad itu. Karena kalau sampai anak ini salah pendidikannya, khawatir jihad yang dibangun itu salah pula. Seperti yang dilakukan oleh kaum radikalisme dan terorisme. Punya pondok, unggih, punya pondok. Terus yang dikaji, Al-Quran dan Sunnah. Tapi, di saat penanaman makna dan pengamalan Al-Quran ini tidak sejalan dengan bimbingan dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, lahirlah yang disebut dengan orang-orang yang punya jiwa radikal. Apa? Membunuh saudaranya semuslim adalah jihad. Salah apa bukan? Kesalahan fatal. Meledakkan rumahnya Allah Azza wa Jalla karena di situ salat aparatur negara TNI Polri adalah jihad. Salah apa benar? Salah dan keliru. Karena memang diawali pembangunan individu manusianya itu di atas dasar yang salah. Barakallahu fiikum. Sampai kemudian rahimani wa rahimakumullah, orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah atau Masjidil Haram menjadi sasaran itu dianggap jihad. Loh, jihad macam mana katanya orang Ambon atau orang Jakarta? Iya. Betawi jihad macam mana? Ya, kok malah membunuh saudaranya semuslim adalah jihad. Itulah dia karena landasan pembangunan pendidikannya itu salah. Maka benar apa yang diucapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa jihad untuk memperbaiki muslimin, memperbaiki akidah muslimin, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adabnya, tarbiyahnya, ya, pendidikan-pendidikannya, ilmu dan pendidikan amalnya, ini merupakan aslul jihad wa qiwamu. Dasar pondasi jihad dan pilar-pilar jihad wa alaihi yata'assasu. Dan di atas dasar inilah terbangun apa? An-nau'u tsani, macam yang kedua, yaitu jihad yuksadu bihi da'ul mu'tadin ala al-islam wal muslimin, yaitu jihad dalam rangka membela, yaitu menghadang orang-orang yang berbuat zalim terhadap Islam dan kaum muslimin. Apakah itu dari barisan orang-orang kafir atau munafikin atau al-mulhidin, orang-orang yang menyimpang ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dan dari semua musuh-musuh agama. Maka tentu jihad yang kedua ini akan bisa lurus apabila jihad yang pertama telah lurus pula, sehingga kita tahu siapa lawan, siapa kawan. Kalau ini kan serampangan. Pokoknya siapapun yang di luar barisan dia adalah halal darah. Kalau namanya halal darahnya berarti kafir. Kalau berarti kafir, berarti boleh membunuhnya dan membunuhnya adalah jihad. Bagaimana kalau saya mati di jalannya? Dididik, oh kalian akan mendapatkan wanita-wanita surga. Lah anak muda diberikan, dipanas-panasi dengan demikian, oh dia siap untuk berkorban, membawa bom meledakkan dirinya. Allahu Akbar. Karena memang dasar pendidikannya yaitu salah. Maka sekali lagi beliau menyebutkan, upaya memperbaiki muslimin dan akidah muslimin, ilmu dan amaliyahnya muslimin, itu adalah jihad. Bahkan pondasi jihad, pilar jihad, bahkan di atasnya dibangun jihad sesungguhnya. Tentu semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dari pendidikan anaknya muslimin, barakallahu fikum, sebagai upaya untuk kita melindungi agama Allah Azza wa Jalla dan membela agama Allah, maka kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara-saudariku muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.